Bismillahirrahmanirrahim. Selesai dari contoh-contoh ikhlas. Ini huruf apa? Sin. Taib. Yang ke-8. Taib. Termasuk daripada huruf ikhfa yaitu sin, diambil dari bait syi'riyah sama. Itu sin. Yang pertama itu di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-12 dalam kalimat al-insan. Dan ini banyak khutbah di surat Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana. Tapi yang dimaukan di sini oleh penulis itu di surat Al-Mu'minun ayat ke-12. تفضل بجا أبو عبد الله. شوتك 23. تفضل. رمان 342. 342 ayat 12. Ayat 12 ada. Tambah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tayyib. Abu Bakar. Sama di mintin dia lebih tebal bok. Berikutnya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Baik, tinggal ditahan 2 harakat. Walaqad khalaqnal insana min سلالة من طين. طيب. قول سورة التين. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان نون سكون مدبي سين. Dan sekaligus di situ di depannya kalimat min sulalah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. 2 kali menghadapi sin. Dan yang ketiga wa rajulan salaman li rajulin. Itu surat Az-Zumar ayat ke-29. Surat ke-39. Ayat 29. halaman 461. Untuk lampu Maryam. Pendek juga. Terus hal cukup hutan. Juknya dipanjangkan, pendek semua tadi. Umaryan tadi dipendekkan juknya. Bisa dihentikan syahidnya, yaitu ikhfa tanwin bertemu dengan sin. Di sana ada ikhfa yang lain dalam ayat ini. Yaitu tanwin muhdafifa. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا ورجلا سلما. Jadi jangan dibaca panjang juknya. Warajulan akhirnya. Saya fahami. InsyaAllah. Sehingga ikhwatillah, ini di masing-masing blok antum berkumpul. Di situ ada yang bisa membimbing membaca Al-Quran, masya Allah. Setoran membaca Al-Quran, setoran hafalan ini nikmat. Tanya. Insya Allah mungkin, semoga Allah mudahkan nanti ada madrasah Quran Dil Aba. Tanya. Yang berikutnya dal dari kata dum, nun sukun atau tanwin menghadapi dal. Maka dibaca ikhfa ditahan dua harakat, seperti dalam kalimat andada. Itu surat Al-Baqarah ayat ke-22. Kita contohkan dulu. Di akhir ayat di situ. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ditahan dua harakat. Andada dengan dau tanwin menghadapi waw, dan juga antum nun sukun menghadapi ta, sama juga ikhfa. Baik, tafadhol. Korkornya sedikit de, ya. Dan juga daunnya. Tahan dua harokat. Satu lagi. Fadal, berikutnya. Akhwazi. Fala taja'alu lillahi amadadaw wa antum ta'lamun. Terus. Akhwazi lihat. Yang berikutnya dari kalimat mindabah nun sukun lafi dan, itu di ayat Hud yang ke-6 surat yang ke-11. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Syahidnya di awal. Sini ada beberapa ikhfa. Baik itu bertemu dengan dal syahidnya ataupun dengan fa, ya, ataupun dengan fa tanwin dengan fa dua kali. Kita contohkan sekali lagi. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dabba Ya, akhirnya setelah panjang ditasdidkan. Wa ma min dab, diambil. Dabbatin fil ard. Sedangkan kalimat waladdal, diambil. Tidak dabah, tidak lurus. Lalu diambil tasdidnya setelah panjang. Itu masuk kepada yang ketujuh. Setelah enam panjang, masuk yang ketujuh, kita sedikit tanya. Berikutnya dalam ayat di surat An-Naba, wa ka'san dihaqo, wa ka'san dihaqo. Tanwin bertemu dengan dan. Fadhil Aziz, di kitab saja cukup kalau ini. Tanya. Berikutnya belakangnya. Abu. Sedikit lagi. Waka sandihaqo. Waka sandihaqo. Jadi jangan terlalu jelas nunnya. Terus. Wafsa. Terus Bu. Waka sandihaqo. Terus Abu Dhul Aziz. Waka. Fadhil. طيب ونفهم وقفن بها ق طيب ادي lagi yang lain habis selesai. Fadhil yang belum dibaca. Tajib. Ayo. Habis. Tajib Fadhil. Tajib. Ayo. Selesai. Tayyib. Hasantum barakallahu fikum. Jadi yang terpenting dari tajwid ini prakteknya. Dan praktek ini khotibullah waktunya sedikit dan dimanfaatkan di ahad pagi. Ini meskipun sedikit-sedikit. Mudah-mudahan dari prakteknya dan diingat teori-teori yang ada dari izhar, ya, ikhfa, idgham, iqlab dan yang lainnya. Lalu diingat. Dan yang paling sulit khotibullah apa yang dipraktekkan kita di Yaman, ya. Untuk kita mengetahui bacaan seseorang benar atau tidaknya, biasanya para pengetes mengeteskan surat Hud, ya. Itu yang sering diteskan. Surat Hud ini biasanya diteskan untuk mengetahui kelancaran bacaan seseorang. Tanya. Karena kalimat-kalimatnya sulit. Tanya. Allah Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita lalui pula bahwasanya eng itu sebenarnya karena posisi antara nun dengan huruf tersebut. Jadi bukan jelas membentuk eng, tapi posisi nun sukun dengan makhraj yang setelahnya atau tanwin dengan makhraj yang setelahnya. Seperti kenapa kalau dalam Indonesia ketika sukun tanwin menjadi qaf atau kaf, eng, ya katanya dia jaraknya, letaknya yang memungkinkan mendominasi untuknya. Baik. Seperti itu.